Thank you. kau katakan jadikanlah ia lambang cinta kita suci warnanya mawar putih walau kekeringan kau adalah lambang cinta tulus suci kau katakan jadikanlah ia lambang cinta kita.